إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang terakhir ini memiliki begitu banyak misi dan tujuan dalam dakwahnya. Di antara misi dan tujuan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di umat yang terakhir ini, di antara tujuan yang utama adalah memperbaiki akhlak dan moral manusia menjadi akhlak-akhlak yang baik, menjadi akhlak-akhlak yang luhur, menjadi hamba yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh. Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga agama Islam sangat memerintahkan kepada pemeluknya untuk memiliki perilaku-perilaku yang baik, memiliki akhlak-akhlak yang mulia, memiliki akhlak-akhlak yang luhur, yang kemudian akan menggambarkan betapa indah dan bagusnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, Islam sangat mengecam, Islam sangat melarang, Islam sangat mentahdir, memberikan peringatan dari akhlak-akhlak sayyi'ah, dari akhlak-akhlak mazmumah, dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang dicela di dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita membaca Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapati ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memujinya dan akan memuji pelakunya. Demikian pula sebaliknya, Tatkala kita membaca Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendapati disebutkan di situ tentang akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencelanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan melarangnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencela pelakunya. Kaum muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak yang dicela, yang dilarang di dalam syariat Islam adalah akhlak al-kibr wa takabbur, akhlak sombong. Ini merupakan akhlak yang buruk, merupakan akhlak yang jelek tatkala seseorang itu memiliki perangai sombong di dalam kehidupannya. Selalu merasa dirinya yang terbaik, selalu merasa dirinya itu yang paling di atas, sehingga dia merendahkan orang lain. Dia menganggap orang lain itu selalu di bawahnya. Dia akan selalu mengaku benar, dan dia akan selalu mengaku dirinya tidak pernah salah, bahkan mungkin tidak boleh salah. Ini merupakan gambaran sedikit dari sifat al-kibr wa takabbur, sombong. Lantas bagaimanakah sudut pandang Islam terkait dengan sifat yang jelek ini, sifat akhlak yang tercela ini? Maka di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maroha." Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, congkak. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mencintai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Maka lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah tidak menyukainya, Allah Subhanahu Wa Taala mencelanya dari sifat orang yang sombong, yang tatkala dia berjalan di muka bumi ini merasa dirinya yang terbaik, dirinya yang tidak pernah salah, membanggakan dirinya. Sehingga apabila sifat tersebut dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menunjukkan bahwasannya sifat tersebut merupakan sifat yang terlarang, bahwasannya akhlak tersebut merupakan akhlak yang haram, bahwasannya akhlak tersebut merupakan akhlak yang tidak pantas untuk dimiliki kaum muslimin, tidak pantas untuk dimiliki mereka para pelajar penuntut ilmu, tidak pantas dimiliki oleh seorang ustadz, tidak pantas untuk dimiliki seorang da'i, tidak pantas dimiliki oleh seorang yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat yang sombong ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mengancam tempat orang-orang yang sombong, yang mereka hidup di muka bumi dalam keadaan sombong, tempat mereka adalah neraka jahannam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha." Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka, ke dalam pintu-pintu neraka jahannam, dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahannam dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, karena sesungguhnya neraka jahannam itu merupakan tempat yang paling jelek bagi orang-orang yang sombong. Maka ini pula Allah Subhanahu Wa Taala mengancam bahwasannya orang-orang yang memiliki sifat sombong di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan tempatnya nanti di hari kiamat adalah masuk ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Kemudian berikutnya, bahwasannya sombong itu merupakan perbuatan maksiat yang awal terjadi di muka bumi ini. Dalam artian, Allah Subhanahu Wa Taala didurhakai, Allah Subhanahu Wa Taala dimaksiati dengan perbuatan dosa, tidak lain yang pertama kali adalah perbuatan sombong ini. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh iblis alaihim laknatullah, ketika mereka sombong, tidak mau sujud terhadap Nabi Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat dan kepada para jin untuk sujud kepada beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat agar mereka sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka dengan segera para malaikat pun sujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, terkecuali iblis, aba wastakbar, dia enggan, dia tidak mau, bahkan dia sombong dari perbuatan, dari mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, wa kana minal kafirin, sehingga iblis mereka menjadi di antara orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ucapan seorang tabi'in jalil Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, beliau mengatakan fabid'ul ithmi au fabid'ul ma'siyati al-kibr, maka maksiat yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya adalah maksiat sombong. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sombong merupakan warisan dari akhlak yang buruk oleh iblis alaihim la'natullah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kadangkala Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat balasan atau hukuman kepada orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala tidak menunda-nunda sampai nanti hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala mempercepat sebelum dia disiksa nanti di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mempercepat siksaannya juga di kehidupan dunia. Sebagaimana dalam kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan beberapa para sahabat, beberapa orang, maka ada di antara manusia yang mereka makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dan menasihati orang tersebut, "Qul bi yaminik." Makanlah engkau dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan, "Ma astati', aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan." Padahal tangannya lengkap, dia memiliki tangan kanan, dia memiliki tangan kiri, sehingga kalau seandainya kedua tangannya itu masih normal, mustahil seseorang itu tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Oleh sebab itu, ada yang mengomentari, "Ma mana'ahu ilal kibr." Tidak ada yang mencegah dia dari makan dengan menggunakan tangan kanan itu kecuali karena dia sombong. Maka kemudian fama rafa'a yadahu ila fi, maka setelah itu karena dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena kesombongan dia, maka dia disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Dia tidak mampu lagi mengangkat tangannya untuk menyuapkan makanan ke mulutnya, dia tidak mampu, sehingga dengan segera Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan siksaan azabnya kepada orang-orang yang sombong. Maka ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa poin tentang sudut pandang Islam terkait dengan akhlak sombong, sifat sombong ini, maka kita akan mendapatkan pelajaran bahwasanya sombong merupakan akhlak yang paling tercela. Sombong merupakan akhlak yang paling buruk yang tidak pantas untuk dimiliki kaum muslimin secara umum, apakah itu dari kalangan para thalabatul ilm atau dari kalangan ustaz atau dari kalangan dai, seorang syekh, seorang kiai, maka mereka tidak pantas untuk memiliki sifat yang sombong ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa nusalli wa nusallim ala Rasulina al-Mujtaba wa ala Nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran mazidah. Amma ba'd. Qaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang sifat sombong maka kita akan mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya itu memiliki sekecil biji sawi dari sifat sombong. Selama di dalam hatinya ada sekecil apapun sifat sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah dia dari masuk ke dalam syurga. Dan sebaliknya Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka jahannam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ihdana yuhib ayyakuna thiyabuhu hasana wa na'luhu hasana. Wahai Rasul, sesungguhnya di antara kami itu ada yang senang, ada yang suka itu memiliki pakaian-pakaian yang indah dan memiliki sendal-sendal yang indah. Maksudnya apakah hal tersebut juga termasuk dari sifat kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian tolak ukur seseorang itu dikatakan sombong adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Sehingga dari sini para ulama mereka membagi sombong itu ada dua macam. Ada sombong dari kebenaran yang tatkala ada yang memberikan nasihat kepada dia, tatkala dia tergelincir dalam kesalahan, berbondong-bondong saudaranya datang memberikan nasihat teguran kepada dia. Ketika dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, ketika dia terjatuh dalam ketergelinciran, maka di sana ada saudaranya yang berdiri dalam rangka didasari kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hamba tersebut yang tergelincir dalam kesalahan. Maka dia mendatangi, merangkulnya, memberikan nasihat, memberikan teguran bahwasanya hal tersebut merupakan pelanggaran syariat, hal tersebut merupakan kesalahan, hal tersebut akan menimbulkan fatal, kerusakan yang fatal. Maka tatkala kemudian dia merasa dirinya yang lebih baik, dia menolak atau mungkin bahkan dia membantah, padahal apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu merupakan kenyataan kesalahan, maka sesungguhnya dia telah memiliki sifat sombong. Meskipun mungkin dia tidak merendahkan orang lain, namun disebabkan karena dia telah menentang, menolak kebenaran, menolak nasihat, dia menentang apa yang dibawakan dari oleh saudaranya berupa al-haq, maka dia dikatakan sebagai orang yang sombong dengan jenis sombong dari kebenaran. Kemudian sombong yang kedua yaitu sombong dengan merendahkan manusia yang lain. Ketika dia menganggap dirinya itu yang terbaik, dia menganggap dirinya itu adalah yang benar, selalu menganggap dirinya tidak pernah salah atau mungkin bahkan tidak boleh salah, sehingga dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pikiran-pemikiran dia, dia untuk membela dirinya dan tidak menginginkan dirinya itu disalahkan oleh orang lain. Sehingga orang lain akan selalu salah, orang lain akan selalu di bawahnya, orang lain akan selalu tidak bisa menyayangi dirinya, menganggap dirinya yang terbaik. Karena mungkin dia melihat dengan kondisi banyaknya sanjungan manusia kepada dia, banyaknya orang berbondong-bondong mendatangi dia, banyaknya pujian manusia kepada dia karena begitu ahlinya, begitu pintarnya, begitu fasihnya, begitu baiknya dalam retorika berucap, dan yang lainnya berbagai macam pujian-pujian manusia memuji diarahkan untuk dia, sehingga itu semuanya merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia baik-baik dalam hal ini ketika menyikapinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Namun kalau dia tidak pintar-pintar menyikapi pujian manusia, sanjungan manusia, maka ini akan menjadi bala untuk dia. Ingatlah, pujian manusia, apa yang kita miliki dari ilmu, apa yang kita miliki dari kekuatan, apa yang kita miliki dari kemampuan dalam berucap, berorasi, berdakwah, berceramah, dan yang lainnya, itu semuanya merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terkadang akan memberikan dampak, memberikan reaksi hal tersebut dengan sanjungan-sanjungan manusia, pujian-pujian manusia, fulan, masya Allah, alan, masya Allah. Pujian-pujian manusia begitu banyak terarah, tertuju kepadanya. Kalau dia pintar-pintar menyikapi ini semua, maka itu merupakan keutamaan. Namun kalau seandainya dia tidak pintar menyikapi pujian manusia, maka kembali lagi diingatkan, itu merupakan pemberian Allah. Kalau kemudian Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda justru menjadi orang yang sombong, menganggap dirinya yang terbaik sehingga orang lain itu di bawahnya, maka ikat sekali lagi, itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kapanpun dimanapun Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengambil semua itu, untuk menghilangkan pujian-pujian manusia yang dahulunya manusia berbondong-bondong mendatangi Anda, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa membalik kenyataan, berbondong-bondong manusia akan meninggalkan Anda. Yang dahulu berbondong-bondong manusia memberikan pujian terarah kepada Anda, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut itu, maka suasana keadaan akan terbalik, berbondong-bondong manusia akan mencela Anda, berbondong-bondong manusia akan meninggalkan Anda. Mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia itu ditinggalkan oleh orang lain karena takut dari kejelekan dia, takut dari akhlak buruknya dia, takut dari kesombongan dia, takut dari kerusakan yang akan ditimbulkan oleh manusia, sehingga manusia berbondong-bondong meninggalkan dia. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut akan menjadi orang yang paling jelek kedudukannya nanti dari kiamat, waliyadzubillah. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang sombong ini, dari sifat yang jelek ini, dan dari sifat-sifat yang jelek yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang tawadhu, merendah dan selalu menerima kebenaran dan selalu mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.